Apakah kita wajib mengikuti kunut subuh yang dilakukan oleh imam? Ini juga ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika imam membaca doa kunut dalam pelaksanaan sholat subuh. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, kemudian Syekh Muhammad Ali Farkus, dan yang lainnya. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam kitab ini juga beliau berpendapat supaya tetap mengikuti gerakan imam. Makmum tetap mengikuti gerakan imam. Dan kata beliau, al-khilafu syarrun. Kenapa? Karena menyelisihi gerakan imam merupakan sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Alhamdulillah ada khilaf di antara ulama.